Ku suhilang pergi jauh tiada kabar. Sa di sini selalu tunggu ku pukabar. Tapi ku sutarada, ku sutarada. Sudah hilang pergi jauh terhadap kabar. Sadi.